Di antara kriteria golongan yang bakal mengalahkan kekuatan Bani Israel, kekuatan bejat Zionis di muka bumi, digambarkan di dalam Al-Quran adalah ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Disebutkan akan kami utus hamba-hambaku. Nah, di sini hamba-hamba kami, yang artinya ini bukan hamba biasa, ini bukan muslim biasa, ini bukan mukmin sambil lalu. Akan kami utus hamba-hamba kami yang ada di bawah kendali kami. Sudah hamba-hamba kami ibadan lana, di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini adalah orang-orang yang totalitas ubudiyahnya, akidahnya, ya, sampai kepada sikap-sikapnya semuanya hanya Allah yang ada di benaknya yang paling tinggi. Dan mereka ini udah enggak bisa miring-miring lagi. Hidupnya betul-betul dibawa kendali Allah, dan Allah yang mengendalikan mereka. Generasi seperti itu yang kita harus bangun dari sekarang. Anak-anak kita, keluarga kita itu. Uli ba'sin syadid. Mereka itu terhadap kebatilan itu tegas. Rela berkorban. Kalau istilahnya orang-orang Palestina dan para pejuang-pejuang yang memperjuangkan Palestina itu, birru biddam nafdi kaya aqsa, birru biddam nafdi kaya aqsa, dengan nyawa, dengan darah kami akan berkorban untukmu wahai Al-Aqsa.